tempur. Ini suatu gugahan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala bangga dengan seekor kuda hanya karena tunduk kepadanya, sungguh lebih bangga lagi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang bersungguh-sungguh tunduk kepadanya. Sebaliknya, ketika manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali akal, dibekali kecerdasan, dan bahkan Allah memposisikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, tapi ternyata kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku tidak segan-segan untuk menghinakannya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mau dimuliakan. Jadi ketika seorang manusia tidak mau memuliakan dirinya, Bapak Ibu, letak kemuliaan itu terletak di sejauh mana seseorang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi semakin dekat kepada Allah, semakin mulia. Semakin jauh dari Allah, semakin hina. Karena Allah yang paling mulia, Allah yang maha mulia. Sama dengan, mirip kalau kita umpamakan perusahaan. Jadi semakin dekat seseorang kepada direktur utama, semakin dihormati. Karena apa? Karena dia kawannya atau istrinya. Semakin dekat dengan seorang presiden di sebuah negara, semakin dihormati. Dia seorang istri presiden, menjadi terhormat. Dan bagaimana kalau seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah hakikat hidup manusia, bahwa setiap manusia hendaklah bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada yang maha mulia kalau dia ingin mulia. Sebaliknya kata Allah, kalau ternyata dia tidak mau mulia, tidak mau dimuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala merendahkannya. Allah ceritakan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Benar, aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tetapi aku rendahkan manusia karena tidak mau ikut aku, kata Allah, ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan tempat yang rendah adalah maksudnya neraka. Makanya kalau Allah menggambarkan surga dalam Al-Quran, Allah gambarkan fi jannatin aliyah kutufuha daniyah, dia berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau surga tinggi, tapi kalau neraka rendah. Summa radadnahu asfala safili, aku kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia suka yang tinggi-tinggi, makanya Allah gambarkan surga di tempat yang tinggi selalu. Makanya manusia suka pergi ke tempat-tempat yang tinggi, ke puncak dan sebagainya. Itu gambaran bahwa fitrah manusia ingin yang tinggi-tinggi. Makanya Allah SWT gambarkan surga itu tinggi. Fi jannatin aliyah. Nah, itulah hakikat yang Allah gambarkan dalam surat Al-Adiyat. Lalu Allah gambarkan dalam surat Al-Adiyat tentang hakikat pembongkaran alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husira ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabiyah. Nah, Allah ceritakan penutup surat Al-Adiyat itu bahwa nanti alam kubur yang selama ini manusia yakini sebagai kehidupan terakhir, sehingga banyak orang bunuh diri menganggap bahwa jalan kematian itu jalan terakhir, padahal setelah itu masih ada kebangkitan kembali, masih ada pertanggungjawaban. Jadi banyak orang lari dari tanggung jawab, dia bunuh diri. Nah, Padahal kematian bukan akhir segala-galanya, kata Allah. Masih ada persidangan lebih lanjut, yaitu persidangan dalam akhirat. Inilah yang diceritakan dalam surat Al-Adiyah. Nah, kapan itu terjadi? Allah jawab dalam surat Al-Qari'ah, itu akan terjadi ketika muncul hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Inilah asal permulaan dibangkitkannya manusia kembali dari alam kubur. Dan inilah asal permulaan manusia dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu, kata Rasulullah, manusia menyesal. Menyesal. Kenapa kok alam kebangkitan ini benar-benar terjadi? Tidak pernah aku bayangkan ini terjadi. Menyesal, kenapa kok aku waktu di dunia tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah, sehingga pada hari ini amalku sangat sedikit, amal solehku sangat sedikit. Ini bagi orang beriman masih juga menyesal. Kata Rasulullah, semua menyesal. Kalau orang kafir jelas mereka menyesal, karena mereka tidak punya apa-apa, karena mereka tidak pernah yakin dari hari kiamat. Mereka menyangka dunia itu segala-galanya. Nah, tapi orang beriman pun menyesal. Menyesal kenapa? Karena di dunia dia punya waktu seringkali diabaikan, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan kesia-siaan, sibuk dengan hiburan-kehiburan, pindah dari tontonan ke tontonan, gak pernah habis-habisnya. Terasa berat lidah ini mengucapkan istighfar, terasa berat lidah ini membaca Al-Quran, terasa berat mata ini memandang yang baik-baik, dan seterusnya. Penyesalan terjadi ketika hari kebangkitan terjadi. Itu akan terjadi pada hari kiamat. Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah diambil dari kata Qara'a yaqra'u, artinya yadribu bisyiddah, memukul dengan dahsyat. Jadi Al-Qari'ah adalah peristiwa benturan yang dahsyat, karena pada waktu itu planet-planet terlepas dari porosnya, tidak ada yang mengendalikan lagi. Allah selama ini mengendalikannya. Pada saat itu Allah biarkan langit hancur, rapuh, runtuh. Semua planet terlepas, berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itulah benturan yang belum pernah terjadi, belum pernah manusia alami. Kalau gunung meletus masih pernah manusia alami, tapi benturan antar planet itu belum pernah terjadi selama ini. Makanya Allah sebutkan Al-Qari'ah karena peristiwa sangat dahsyat. Itulah yang akan membuat manusia penuh ketakutan pada waktu itu. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Allah bertanya, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Mal-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Jadi pertanyaan seperti ini pada Allah diulang-ulang. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan dahsyatnya peristiwa itu. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali menggunakan pertanyaan. Kalau kita ingin menggambarkan sesuatu itu penting. Contoh, katakanlah saya seumpama membawa buku, buku baru. Nah, supaya Bapak tertarik untuk melihat buku ini, saya pakai pertanyaan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak membaca buku ini? Tahukah Bapak apa buku ini? Tahukah Bapak apa isi buku ini? Nah, orang tertarik. Wah, ini berarti buku penting, bukan buku biasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan pertanyaan, disebut dalam bahasa Arab al-istifhar, untuk menggambarkan bahwa suasana yang akan terjadi di hari kiamat itu bukan suasana biasa. Maka disanalah akhir segala-galanya. harta yang selamanya manusia banggakan berakhir begitu saja karena menjadi amal soleh. Rumah yang selama ini dibangun dengan kokoh sampai menelan dana bermiliar-miliar ternyata juga hancur begitu saja. Kecuali satu yang bertahan, amal soleh. Harta yang dijadikan amal soleh itulah yang tetap bertahan. Tapi semasih belum menjadi amal soleh, semasih menjadi bagian dunia, itu akan berakhir bersama hancurnya dunia. Inilah peristiwa yang agung yang Allah gambarkan dengan pertanyaan. Coba bandingkan dengan al-haqqa. Allah selalu menggunakan pertanyaan yang sama. Al-haqqa, mal-haqqa, wa ma adraka mal-haqqa. Mirip. Hanya kalau al-haqqa artinya suatu peristiwa yang pasti terjadi karena al-haqqa. Jadi inilah peristiwa yang pasti terjadi. Kalau di Al-Qari'ah itu peristiwa yang sangat dahsyat kejadiannya. Nah, tapi Allah membentuk ungkapan dengan pertanyaan yang sama. Al-haqqa, mal-haqqa, wa ma adraka mal-haqqa. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Perhatikan apa ibu. Allah sungguh luar biasa menggambarkan ini supaya kita bersiap-siap, supaya kita jangan lalai, supaya kita ingat apa yang kita punya ini akan berakhir. Coba kita kenang hari ini dan kita ingat setahun yang lalu berapa banyak dari orang yang kita kenal telah meninggal dunia. Yang tadinya duduk bersama kita sekarang sudah tidak ada lagi. Dia duduk sendirian di alam kubur. Dan pasti akan tiba saatnya giliran kematian itu nyampe kepada kita. Lalu apa yang kita persiapkan? Masih kita akan terlena dengan semua ini. Apa yang bisa kita bawa ke alam kubur itu, apa yang kita bawa? Apa yang kita banggakan ketika ternyata kematian telah menjemput kita? Ini yang Allah ingatkan supaya kita tidak lalai. Masih kita akan sibuk dengan dosa-dosa. Lalu apa kita bangga bawa ke alam kubur dosa-dosa? Kita bangga dengan itu. Kalau kita tidak bangga, kenapa kita lakukan? Apa kita bangga menceritakan kepada Allah, ya Allah, aku sibuk di dunia, ya Allah, dengan perzinahan, aku sibuk di dunia dengan korupsi. Begitu kita bangga menceritakan ini semua kepada Allah. Kalau tidak bangga, kenapa kita bawa itu? Di sini makna bahwa kita harus ingat peristiwa ini, di mana kita akan disidang satu persatu oleh Allah dan akan dibagi pertanggungjawaban. Pada saat itu, persidangan yang tidak bisa pernah dibohongi, karena yang mengadili adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau pengadilan dunia, dia mungkin hanya tahu luar-luarnya. Dia mungkin hanya bisa merekam suara melalui telepon di sana. Hanya itu yang dia bisa tahu. Tapi dia tidak bisa tahu isi hati manusia. Tapi di hari kiamat, kata Allah, akan aku bongkar isi hati itu yang selama ini disembunyikan. Kebusukan, kebencian, kedengkian, kesombongan yang mungkin manusia tidak tahu, tapi Allah Maha Tahu. Kata Allah, wa husila ma fis sudur, akan aku bongkar yang selama ini kau simpan-simpan di hatimu itu, di dadamu itu, akan aku bongkar. Mau kemana kamu lari? Makanya yang paling menentukan Bapak Ibu ketika sampai di hari kiamat adalah keikhlasan. Benar keikhlasan. Ada sebuah kisah. Kisah ini menyentuh hati saya setiap saya ingat berbicara tentang keikhlasan. Jadi ada salah seorang ulama besar dalam sejarah. Dia itu seorang alim, seorang yang menulis buku dan sebagainya. Bukunya dibaca oleh ribuan manusia di seluruh dunia. Nah, satu malam sang alim ini sedang menulis bukunya, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau pernah melihat pena dulu, bukan seperti pena sekarang. Pena dulu tintanya itu ada di ujungnya, dia tempat jadi isi penanya, terus dia menulis. Nah, seekor lalat pada suatu malam hinggap di pena itu, dia minum pena, minum tinta, tinta dari pena itu. Dia berhenti sejenak. Kemudian dia pandang lalat itu. sampai selesai, begitu rakyat pergi, dia lanjutkan menulis. Tak lama kemudian, sang alim ini meninggal dunia. Salah seorang muridnya bermimpi, didatangi oleh sang guru. Sang guru mengatakan, "Wahai anakku, tahu kakak, apa yang membuat kuburanku bercahaya? Ternyata bukan karena buku-buku yang aku tulis, bukan karena murid-murid yang aku ajari, bukan. Allah Maha tahu bahwa ternyata ketika aku menulis buku, ketika aku mengajarkan itu, dalam hatiku ada sedikit riya. Ternyata itu semua tidak berharga. Satu yang membuat aku selamat dari sisa kubur, apa? Suatu malam aku pernah menyelamatkan seekor lalat yang kehausan. Aku tunggu sampai dia selesai. Lalu kemudian setelah dia pergi, aku lanjutkan menulis. Ternyata itu yang membuat aku selamat." Jadi ternyata Bapak Ibu, bukan besarnya sebuah amal yang Allah nilai, tapi ikhlasnya hati ketika dia memberi dan melakukannya. Betapa sia-sia amal apapun ketika ternyata hati tidak ikhlas. Makanya Rasulullah pernah menceritakan kisah tiga orang yang masuk gua. Mungkin Bapak Ibu mesti ingat kisah tiga orang masuk gua. Begitu masuk gua, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh menutup pintu gua itu. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Nah, begitu mereka sudah tidak menemukan jalan keluar, ketiga-tiganya bermusyawarah. Mari kita ingat amal apa yang paling ikhlas dari seluruh hidup kita itu. Ternyata apa? Masing-masing merenung, masing-masing mengingat dari seluruh amal yang dia pernah lakukan, hanya satu yang dia ingat. Yang lain dia ingat masih ada riaknya. Disebutkan satu persatu. Yang satu menyebutkan bahwa dia pernah membantu nih, dia selalu membantu ibunya untuk memberikan susu. Suatu malam dia terlambat datangnya karena menjual kayu sampai malam tidak laku. Begitu laku kayu itu, dia segera membeli susu. Begitu datang ke ibunya, ibunya yang menunggu sedang tidur. Nah, apa kata anak ini, anak muda ini? Dia mengatakan, "Aku tunggu ibuku dengan memegang air susu itu sampai ibuku bangun, sampai pagi. Begitu ibuku bangun, aku minumkan." Diceritakan kepada Allah, "Ya Allah, ini yang aku lakukan. Kalau itu yang paling ikhlas, bukalah pintu gua itu." Dibuka oleh Allah SWT. Dan seterusnya. Jadi inilah kisah bahwa kita cari apa yang paling ikhlas, dan itu yang akan membantu kita. Makanya keikhlasanlah merupakan kunci keberhasilan di alam akhirat. Inilah peristiwa yang akan terjadi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Lalu Allah, kalau kita bandingkan dengan surat Al-Haqqah seperti ini, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma'adraka Mal-Haqqah. Tapi setelah itu berbeda. Kalau dalam surat Al-Haqqah, Allah ingatkan dengan peristiwa kaum-kaum terdahulu yang gagal dalam sejarah, yang pernah Allah azab karena mereka tidak mentaati Allah. Kaum Samud, kadzabat Samud wa 'ad bil qawiyah. Nah, di sini Allah menceritakan tentang penyiksaan terhadap kaum Samud. Fa amma Samud fa uhliku bil tawiyah. Adapun kaum Samud aku hancurkan dengan suara. Suara yang dahsyat menyerang mereka. Nah, ini saya sedikit mengingatkan ya. Sekarang itu masih banyak pemahaman bahwa azab Allah itu hanya banjir, sehingga orang-orang mempromosikan di mana-mana perumahan-perumahan bebas banjir, terbukti bebas banjir, terbukti bebas banjir. Bapak Ibu, ingat bahwa azab Allah bukan hanya banjir, suara. Bisa bikin perumahan bebas suara. Yang paling penting jangan begitu, yang penting perumahan bebas dosa, oh, itu bagus. Bebas maksiat, itu bagus. Jadi jelas, terjaga. Bebas banjir, kalau Allah kirim air yang sebesar gunung, mau kemana? Ini yang paling penting itu bebas dosa. Di sini Allah gambarkan bahwa kaum Samud dihancurkan oleh Allah dengan suara. Wa ma'adun fa'udiku biriyahin sorsorin atiya. Kaum Ad, aku adab dengan angin yang dingin dan kencang. Berapa hari? Sakharaha alaihim sab'a layali, 7 malam. Wa samaniyata ayyam, 8 hari. khusuma terus menerus tanpa terputus, satu detik pun tak terputus, khusuma terus menerus. Bayangkan coba, angin kencang dingin berbunyi juga kencang terus menerus 7 malam 8 hari. Apa kata Allah? Fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Setelah 8 hari manusia bergelimpangan, tidak ada satupun yang hidup, mati semua. Makanya Allah yang merekam sejarah ini, karena sejarawan pun mati waktu itu. Sampai kata Allah, fahal taro lahum min baqiyah, ada sisanya enggak? Tidak ada sisanya, kata Allah. Kaum Fir'aun juga demikian. Nah, dalam surat Al-Qari'ah Allah tidak menceritakan itu. Kalau Al-Aqwa Allah menceritakan sebab-sebab hancurnya manusia, gagalnya manusia dalam kejar. Nah, dalam surat Al-Qari'ah Allah menceritakan setelah itu apa? Yawma yakunu nas kal farashi maqsus. Manusia seperti aron. Farashi, aron atau anai-anai. Dari sini kita baru paham. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan laron? Ternyata apa? Allah ingin mengumpamakan kondisi manusia dengan laron di hari kiamat nanti. Seperti laron. Kalau tidak ada laron, kita tidak pernah tahu seperti apa. Allah ciptakan kalau farosh waktu laronnya tidak ada. Tidak paham kita. Allah ciptakan laron. Kenapa Allah ingin menceritakan itu? Manusia nanti seperti laron itu dari kiamat. Oh benar ya Allah. Kita pandang coba bagaimana laron. Kebentur sana, kebentur sini, jatuh. Sayapnya jatuh. Gak punya arah. Mau kemana? Terbang salah terbang. Gak tahu. Kata Allah, pada hari itu semua tidak punya tujuan. Kenapa? Mau pulang ke rumahnya, rumahnya hancur. Ke kampungnya, gak jelas sudah. Allah balik buminya, Allah bikin rata semuanya. Mau kemana? Kalifah washing of sins. Seperti nama yang berterbangan tidak tahu kemana arah. Nah, coba bandingkan dengan al-washiyah di sini. Hal ataka hadithul washiyah, tahukah kamu tentang peristiwa hari kiamat al-washiyah yang membuat manusia kesal? Nah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Manusia penuh ketakutan, tunduk. Di sini Allah gambarkan psikologisnya. Tapi dalam surat al-Qari'ah Allah gambarkan perilakunya, dia seperti laron. Tapi dalam surat al-Ghasyiyah Allah gambarkan psikologis. Asal muasal manusia bergerak seperti laron karena apa? Khosyah, takut. Penuh ketakutan. Amilatun nasibah, di dunia capek-capek dia mempertahankan hidupnya, mempertahankan hartanya. Ternyata apa? Ujung-ujungnya semua tasla narun hamiyah. Dia berakhir apa? Dibakar dalam neraka. Karena apa? Karena menyangka dunia akhir segala-galanya. Dunia adalah kehidupan yang abadi. Ternyata dia harus menerima buah pemahaman yang salah, yaitu harus menerima api neraka. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahwa kita harus tahu hakikat kehidupan ini. Allah ceritakan gunung. Watakunul jibal kala ihnil manfush. Gunung-gunung seperti dihambur-hamburkan. Jadi kata mampus itu bahasa Indonesia itu mirip mampus, mampus, mampus, hancur, hancur, hancur. Ada kawan itu miskol juga ada dalam Al-Quran. Sama ya mal miskol ada roti jangan begitu. Kalau ini enggak, ini memang mirip, artinya mirip. Kalau miskol beda itu miskol. Ini mirip ungkapannya saja. Watakurul jibal karenin mampus. Kenapa? Karena Allah SWT ini menghancurkan gunung, sebab gunung sebagai pasak. Nah, karena gunung sebagai pasak, maka untuk menghancurkan bumi, Allah hancurkan gunungnya dulu. Selalu Allah ceritakan tentang gunung, coba ini. Dalam ayat yang lain, bandingkan dengan ayat berikut ini, perhatikan. Dalam surat Al-Muzammil, yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibal katiban mahila. Pada hari itu bumi Allah goncangkan dan gunung-gunung juga Allah goncangkan sehingga gunung itu hancur, sehancur-hancurnya. menjadi tumpukan-tumpukan, ya, kerikil-kerikil dan pasir, tidak berguna lagi. Yang tadinya sebagai pasar tidak berguna lagi. Akhirnya apa? Bumi kehilangan keseimbangan. Makanya pada saat itu tidak berharga lagi semua harta, semua berharga begitu saja. Makanya Bapak Ibu, mumpung masih banyak lahan kesempatan beramal dengan harta, segera, jangan berlambat-lambat. Jangan menunggu datangnya satu hari, kata Rasulullah, nanti semua orang kaya, semua orang kaya. Jadi min asrati sa'ah, kata Rasulullah, di antara tanda-tanda kiamat, istifaltul mal, yaitu harta banyak sehingga semua orang kaya. Sampai kata Rasulullah, layatir rajul, seseorang datang bisadaqatihi, dengan sedekahnya mencari orang yang menerima, tapi satu persatu, Pak, mau menerima zakat saya enggak, Pak? Bisa enggak, Pak? Nih, saya punya zakat nih, kata dia. Pak, sini, zakat saya ini banyak lagi, Bapak mau enggak? Bingung dia, cari lagi, kerepit, enggak ada yang mau. Itu nanti, makanya sekarang sudah boleh mendekat. Dulu dari sini mungkin masih rawa-rawa, mungkin masih pohon-pohon, sekarang sudah penuh dengan bangunan-bangunan. Apa artinya? Ini tanda-tanda bahwa nanti semua belaharinya akan penuh dengan kehidupan di mana manusia berlomba-lomba menumpuk harta. Akibatnya apa? Semua menjadi kaya. Dan Allah bongkar semua kekayaan bumi. Sampai nanti emas berserakan di pinggir jalan. Kata Rasulullah, amsalul ustuwan minal dhahab wal fiddah taqi'ul ard afladuka bidiha. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Amsalul ustuwan minal dhahab wal fiddah akan keluar nanti seperti tiang-tiang besarnya itu emas semuanya di pinggir jalan berserakan. Seperti batu. Kalau orang mau, karena sudah kayak batu, saya mau bawa emas, bawa emas, tidak ada yang mau beli, mau di pinggir jalan. Seperti batu, coba sekarang ada nggak yang mau bawa batu? Nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini oleh Allah akan dihancurkan seperti ini. Dalam surat Al-Mursalat, wa idzal jibalu sifat. Apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Nah, dalam surat An-Naba, Allah gambarkan saking halusnya gunung-gunung itu menjadi seperti fata morgana. Wasujiratil jibal fakan sarof. Nah, Bapak Ibu, gunung digoncang saja, bumi gempa dan banyak yang hancur dari kekayaan manusia. Bagaimana kalau gunung yang tercabut? Kita bisa bayangkan, itu mau digoncang oleh Allah sedikit saja gunung itu, gempanya luar biasa. Ini Allah cabut, Allah hancurkan gunung. Apa yang terjadi dalam hidup manusia pada saat itu? Harta yang mana yang akan dibela? Yang selama ini dibangga-banggakan, mana itu kebanggaan semua? Makanya Allah menceritakan dalam surat yang lain, itu wa idzal insyaru qutilat. Ketika unta yang hamil 10 bulan diabaikan. Itu maksudnya adalah unta yang hamil 10 bulan itu harta kebanggaan maksudnya. Jadi nanti Bapak Ibu, orang tidak lagi berpikir tentang mobil Jaguar, mobil Alphard, enggak menarik lagi. Orang sudah melupakan semua itu. Mobil-mobil yang mahal, yang selama ini dibanggakan, sebagainya. Itu semua akan berakhir begitu saja. Nah, karena apa? Karena Allah hancurkan semua itu. Nah, setelah itu Allah membagi manusia di alam akhirat dengan dua golongan, dua macam. Yang ketiga tidak ada. Hanya dua, kata Allah subhanahu. Yang pertama adalah manusia sukses. Di sini kita baru tahu bahwa ternyata ukuran sukses menurut Allah adalah yang paling berat timbangan amal solehnya. Fa'amman sa'ulat mawazin. Orang-orang yang kebaikannya lebih berat. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ini adalah sukses. 'Aysha artinya kehidupan. Radiyah artinya yang diridhoi. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak pernah berbuat kecuali untuk mencapai ridho Allah. Maka semua perbuatannya diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan niatnya pun hanya untuk mencapai ridho Allah, maka dirinya menjadi pribadi yang diridhoi. Makanya Allah panggil nanti di hari kiamat orang yang seperti ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan rela dan diridhakan. Artinya apa? Bahwa kamu telah berbuat hanya mencapai ridho Allah, maka dirimu diridhoi oleh Allah Subhanahu radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya. Itulah manusia yang Allah ridhoi. Surat Al-Bayyin menggambarkan semua itu. Maka sekali manusia berbuat sesuatu tidak untuk mencapai ridho Allah, maka itu menjadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan, mencari nafkah di pagi sampai sore, kita hanya satu, kita ingin ridho-Mu ya Allah. Makanya jangan sampai sekali-kali membawa harta haram ke rumah, jangan sampai istri diberi harta haram, jangan cepat-cepat seperti itu, kalau tidak pernah rela kepada perbuatan semacam itu. Inilah orang sukses, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan surat Al-Asr. Sini. Allah memberikan cara-cara bagaimana sukses. Wal-Asr, innal insana fi khusr, innal ladzina amanu. Sini bahwa manusia itu celaka, manusia gagal semuanya, kata Allah. Jadi, Wal-Asr ini pengertiannya adalah Allah bersumpah dengan masa. Masa itu maksudnya sejarah. Jadi masa sejarah sepanjang perjalanan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu. Allah melihat bagaimana manusia berjalan dari fase ke fase. Allah saksikan. Oh, ternyata kata Allah, semua manusia dalam sejarah itu gagal, tidak berhasil. Innal insana lafi khusr. Kecuali kata Allah. Kecuali siapa? Satu, beriman. Tapi kata Allah, iman tidak cukup. Harus dibantu dengan apa? Wa amil sholihah. Tapi pun iman, amal soleh belum cukup. Ditambah lagi yang ketiga untuk kamu selamat. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Di sini Bapak Ibu kunci bahwa satu kaum akan selamat kalau masih di tengah-tengah kaum itu ada yang berdakwah, ada yang mengajak kepada kebaikan. Kalau sudah tidak ada sama sekali yang mengajak kebaikan, Allah adab kaum itu. Itulah gambaran bahwa satu kaum akan dijaga oleh Allah ketika di tengah kaum itu masih ada orang mengajak kepada kebaikan. Pada satu hari malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengadab satu kaum. Begitu turun malaikat, dia melihat salah seorang sedang bersujud di masjid, sedang sholat. Malaikat naik lagi, ya Allah, kenapa kau perintahkan aku untuk mengadab mereka? Di tengah mereka ada seorang yang berdoa kepadamu. Kata Allah, dia hanya sibuk sendirian. Dia tidak mau mengajak orang lain. Adab. Dia adab pada Allah semuanya. Kenapa? Tidak ada yang mau mengajak perbaikan. Makanya di sini kata Allah, kalau kau ingin selamat, bersegeralah kamu saling menasihati, saling mengajak. Kawan sekantor, ajak. Sebentar lagi kita sholat, kita sholat. Gak mesti ceramah. Ajak. Setelah 10 menit lagi kita sholat, kita sholat. Itu satu dakwah, sudah yang terbaik kita. Makanya apa yang kita lakukan dakwah untuk menyelamatkan diri kita. Jadi kalau kita berdakwah itu supaya kita selamat, jangan sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Balikkan dengan al-mu'minun. Di sini Allah menyebutkan bahwa kunci untuk sukses adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Di sini bagaimana caranya supaya timbangan kita berat? Ini kuncinya. Kalau salat khusyuk, yang asal-asal. Khusyuk artinya Pak, Bu, tenang maksudnya. Jadi bukan seperti banyak orang katakan khusyuk itu harus paham. Enggak. Kalau khusyuk itu harus paham, berarti orang yang enggak paham enggak sah salatnya, karena khusyuk itu syarat-syaratnya salat. Khusyuk itu disebut dalam fikih tumakninah. Itu khusyuk. Tenang. Tidak terburu-buru. Bacaannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan cuy apa cuy? Macam yang jelas, sering masuk ke hati. Itu khusyuk. Makanya para ulama itu tidak membolehkan, artinya memakruhkan mereka itu kalau orang kebelet terus dia sholat, itu nggak mungkin khusyuk, pasti. kebelat, nggak mungkin khusyuk. Makanya kata ulama, kamu kalau kebelat jangan sholat, selesaikan dulu itu. Termasuk juga masa janji. Sebentar waktu, satu menit aja saya sholat, satu menit. Satu menit. Sholat itu harus kita kasih waktu dengan benar, dengan sempurna. Jadi kata Allah, sholatnya khusyuk. Kemudian walladzina hum 'an lagwi wa'idul khusyuk, timbangan mubrak, hindari yang sia-sia. Walladzina hum 'an lagwi wa'idul, jangan disia-siakan waktu, usia, kesehatan terutama. Ketika sehat, banyak orang lupa kepada Allah. Begitu sehat, begitu sakit, itu hampir setiap hari, Pak Ustaz tolong doain, tolong Pak Ustaz doain, ini saya sakit, tolong. Begitu sehat, lupa kepada Allah, main, lupa semuanya. Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu. Wallahina hum anallahu muridu. Wallahina hum boleh zakat difa'al. Ini kunci-kunci untuk memperberat timbangan amal. Bayar zakat yang benar. Kata Allah, fa'ilun. Benar. Jangan asal-asal. Ada orang mengatakan, ah yang penting kan bayar puasa. Sekali penting, hitungannya enggak benar. Nah, tidak bisa begitu. Nanti kata Allah, dalam Al-Quran, harta-harta yang tidak terbayar zakatnya, itu dikumpulkan di tempat khusus, namanya Al-Kanzu. Allah jadikan setrika. Semakin banyak, semakin besar setrikanya. Lalu kemudian, yauma yuqwa biha jibahuhu, kata Allah, aku setrika itu punggungnya, dari pagi sampai sore. Fi yaumi kana miqdaruhu 50 alf sana, yang sehari sama dengan 50 ribu tahun. Bayangkan, disetrika pakai hartanya dia. Maka semakin banyak harta yang dibayar zakatnya, semakin menjadi besar. Itu setrikaan dan semakin tersiksa. Itu kalau berupa harta. Kata Rasulullah, kalau berupa kambing, Allah datangkan kambing-kambing itu yang tidak dibayarkan zakatnya. Lalu disuruh menanduk satu persatu. Kalau jumlahnya kambing 1000, tanduk. Jadi pagi sampai sore, yang sehari sama dengan 50.000 tahun. Kalau berupa unta, kata Rasulullah, disuruh menginjak-injak satu persatu. Dia dibalikkan, injak terus satu persatu. Dari pagi sampai sore. Begitulah nasib orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Makanya Pak, Bu, ya, kita berbahagia kalau kamu punya harta. Yang sedih, kenapa? Gak punya tanggung jawab di sana. Ringan. Kita juga hidup kan, gak punya harta juga hidup. Sama-sama. Kalau seandainya punya harta gak mati-mati, enak. Mati juga kan? Jadi kita semakin ringan, insya Allah. Tapi kalau punya harta juga, ya alhamdulillah juga ya. Tapi perbanyak zakatnya, perbanyak infaknya, jangan sampai nanti di hari kiamat menjadi seperti yang Rasulullah ceritakan. Kemudian supaya amal timbangan kita berat, jagalah kemaluan dari perzinahan. Walladzina hum li furujihim hafidzun. Allah menyebutkan kemaluan secara khusus karena ini sumber dari segala dosa. Seringkali banyak manusia yang tentunya baik, tapi karena tidak mampu menahan nafsu, akhirnya terjadi dalam dosa-dosa itu. Kemudian amanat terbesar adalah iman. Kemudian sholat. Allah ulangi sholat dua kali. Yang pertama khusyu', yang kedua yuhafidzun. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kunci utama dari semua rangkaian ini adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua pasti baik. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain akan buruk. Makanya nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd, yang pertama kali dihisab, sholatnya. Jadi, sholat itu barometer. Fa'idha sholuhat. Kalau sholatnya baik, kata Rasulullah, sholuhat sa'iru amal. Semua amalnya pasti baik. Puasanya pasti baik. Zakatnya pasti baik. Semuanya pasti baik. Nah, tapi kebalikannya, ketika sholatnya dicek. Cek. Baik enggak? Buruk, kata malaikat. Laporannya, buruk. Langsung. Semua amalnya yang lain pasti buruk. Pasti. Tidak mungkin baik. Ya, melihat manusia melihat baik, tapi itu mungkin kurang ikhlas. Mungkin begitu, pasti karena sholatnya yang buruk, apalagi yang lain. Seperti itu, itulah kunci bahwa sholat itu harus kita utamakan. Yang kedua, manusia yang gagal. Apa? Gagalnya wa amma man khaffat mawazin. Timbangan amal baiknya sedikit. Khaffat mawazin. fa ummuhu hawiyah. Di sini dia maka masuk neraka hawiyah. Nah, dari kedua ayat ini Bapak Ibu kita paham. Jadi ada sakulat berat, maksudnya berat timbangan baiknya. Ada khofat, khofatnya ringan timbangan baiknya. Jadi nanti cara nih berdasarkan ayat ini dan juga hadis Rasulullah SAW, nanti bagaimana cara penghitungan amal itu. Yang saya pahami dari beberapa hadis dan kemudian ayat ini, saya pahami begini. Nanti kata Rasulullah, yudu'al kullu wahidin minhum mu'minuhu mukafiruhu. Nanti akan dipanggil oleh Allah satu persatu, baik yang mukmin maupun yang kafir. Nah sekarang yang mukmin, fulan bin fulan dipanggil. Kumpulkan amal baiknya, kumpulkan. Coba setinggi ini, katakanlah. Nah, kumpulkan amal buruknya, tinggi, lebih banyak. Nah, karena amal buruknya lebih banyak, nanti amal baiknya ini mengurangi jumlah keburukan. Nah, persis sama, rata. Set. Ini sisanya keburukannya ini, inilah yang akan membuat dia masuk neraka. Karena apa? Keburukannya lebih banyak. Karena dia masih punya iman, dia nanti setelah disuci, dicucikan di neraka, baru diangkat. Sesuai dengan jumlah keburukan itu. Semakin banyak keburukannya, semakin lama di neraka. Tapi karena dia punya iman, masih juga diangkat oleh Allah setelah selesai. Makanya nanti kata Rasulullah, di surga itu ada tempat khusus untuk penghuni surga alumni neraka. Disebut oleh Rasulullah al-juhannamiyun, artinya alumni neraka jahannam. Al-juhannamiyun itu kata Rasulullah. Ada tandanya, di sini ada tandanya sedikit. Jadi kalau ketemu dengan kawannya, loh, pernah masuk ya. Enggak bisa, enggak bisa menghindar. Ada persimpangan. Nah, kalau seumpama kebaikannya lebih tinggi, keburukannya lebih rendah. Nah, maka dia dikurangi sejumlah keburukan itu, tersisa kebaikan. Maka orang seperti ini dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena keburukan kebaikannya lebih banyak tanpa mampu di neraka. Semakin banyak kebaikannya, maka dia semakin megah surganya, semakin indah surganya. Itu. Nah, bagaimana yang sama? Keburukannya sama, kebaikannya sama, persis sama, seimbang. Jadi sama-sama rajin juga. Rajin sholat, rajin juga masih lah. Sumpah, gitu. Nah, ini oleh Allah digolongkan kepada Ashabul A'raf. Jadi kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ada Al-A'raf. Itu maksudnya, itu golongan orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Nah, di mana tempatnya? Oleh Allah dibikin menggantung antara surga dan neraka. Dia di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Nah, orang surga melihat dia, orang neraka melihat dia. Sesekali angin neraka yang panas menghembus, langsung menghembus, dia kena menjerit. Sesekali angin surga kena, sehingga dia merasa nyaman. Dia terus bergantung sampai ada keputusan dari Allah, afil jannah am finnar, apakah dia masuk surga atau neraka. Keputusan dari Allah sebenarnya menunggu dia. Jadi ujung-ujungnya juga tetap dua tempat, hanya surga dan neraka. Al-A'raf bukan tempat permanen, bukan. Dia hanya tempat transisi karena dia kebaikan dan keburukannya sama. Nah, bagaimana orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman, ada yang baik, mereka lebih baik, mereka itu dipanggil fulan-fulan, panggil. Dia kafir nih, dia beriman. Kumpulkan kebaikannya. Lumayan, dia pernah membantu korban tsunami, pernah membantu korban gempa di mana-mana. Baik, punya kebaikan. Nah, keburukannya, mana kurang nggak beriman loh, berputar banyak sekali berlipat-lipat keburukannya. Karena punya iman. Nah, kata Allah, karena amal ini tanpa iman, Allah menjawab, ini tidak sampai ke saya, tidak sampai kepada aku, kepada Allah, karena semua tanpa iman. Kamu lakukan ini nggak pakai iman, Allah lempar neraka. Aku tidak butuh kebaikan seperti ini. Nah, tinggal keburukannya. Makanya dia selama-lamanya di neraka. Khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah manusia yang paling buruk. Di sini wa amma man khaffat mawazinu. Dia kebaikannya sedikit. Fa ummuhu hawiyah. Dia masuk neraka. Ada kebaikannya. Jadi masih masuk neraka sesuai dengan ukuran tadi. Tapi kalau kafir, selama-lamanya dengan. Terakhir Allah menutup surat Al-Qariyah ini dengan berfirman mengenai dahsyatnya neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah? Narun hamiyah. Ialah api yang sangat panas. Nah, hamiyah artinya apa? Puncak panas. Panasnya bertingkat-tingkat. Panas, lebih panas, lebih-lebih panas, paling panas, paling-paling panas, puncak panas, puncak-puncak panas, puncak-puncak-puncak panas. Tidak ada panas lagi setelah itu. Itu hamiyah namanya. Jadi sudah paling panasnya panas. Itu disebut hamiyah. Makanya Rasulullah menceritakan bahwa an-narul lati yuqadu 'alaiha ibn Adam fi dunya. Api yang dinyalakan anak Adam di dunia juz'un min mi'ati juz'in minan nar. Itu hanya satu serpihan dari api neraka dibagi 100 bagian, pada bagian yang ke-100 dibawa ke dunia. Itu baru serpihannya. Jadi api yang kita punya di dunia ini serpihan api neraka. Bagaimana panasnya api neraka? Alhamdulillah. Pokoknya Pak, jangan coba-coba. Ada orang mengatakan, Pak Ustaz, mungkin kurang saya, kayak saya ini mampir-mampir neraka sedikit, gak apa-apa ya Pak Ustaz ya. Jangan begitu. Jangan coba-coba, panas. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa yawman ka'al fisaratin mimma ta'udun. Itulah Bapak Ibu ya. Semoga Allah melihat kita semua. Setiap langkah yang Bapak lakukan ke masjid itu akan menjadi pahala dari neraka. Setiap harta yang Bapak sedekahkan itu menjadi pahala dari neraka. Sekalipun kata Rasulullah, separuh kurma kau berikan, itu menjadi penghalang dari neraka. Bapak Ibu, jangan berat-berat untuk beramal soleh. Allah akan menghalangi Bapak Ibu dari neraka karena amal baik yang Bapak lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.